al-Qur'an Mishkir al-Qur'an Mishkir mari ila haqibatin majazin al-awal al-haqibatu ia al-Qur'an Mishkir bima uti alamu mitlu asadun lil-hayawani lil-hayawani al-Qur'an mufat sirafi fakhal al-Qur'ana al-Mishkir al-Mu'malu fala yusama haqibatan wala majazan فخرج بقولنا بما وضع له المجاز فتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام لغوية وشرعية وعرفية فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية مثال ذلك الصلاة فإن حقيقتها لغوية فتحمل عليه في كلام أهل اللغة والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية مثال ذلك الصلاة فإن حقيقتها شرعية الأقوال والأفعال والمعلومات المفتتحة بتكبير baca aja dulu nanti saya baca ulang بتكبير المفتتحة بتسليم فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الحروف فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية مثال ذلك الدابه فان حقيقتها العرفيه ذات الاربعين من الحيوان فتحمل عليه في كلام اهل العرف ففائده معرفه تقسيم الحقيقه الى ثلاثه اقسام ان نحمل bisa masuk kepada fi'il an An-Nahmila kullu lafdin ala ma'nahu al-haqiq ala ma'nahu al-haqiqiyu fi mawdi'il isti'mali fayuhmalu fi isti'mali ahlil lugati mubafilai antum enggak tahu fayuhmalu fi isti'mali ahlil lugati belum baca, kalau saya baca begini bunyi terjemahannya bagaimana? Kalau saya baca begini, bunyi terjemahannya bagaimana? Kalau enggak tepat berarti salah cara bacanya. Maka harus ingat-ingat igharah. Kalau saya baca yahmal, berarti fa'ilnya mana? Oh, kalau ini fa'ilnya, berarti bunyi terjemahan demikian. Kalau yuhmal, berarti naibul fa'ilnya mana? Oh, berarti artinya begini. Kan nampak nanti benar salahnya. Nah, mustamir. Yuhmalu fi isti'mali ahli lughati 'ala al-haqiqati lughawiyyati. ففي استعمال الشرعي على الحقيقة الشرعية ففي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية الثاني أحسن نعم قال رحمه الله تعالى الحقيقة والمجاز الحقيقة والمجاز sebelumnya perlu diketahui tentang pembahasan al-haqiqah wal-majaz. Yang pertama, anna mabhas al-majaz bihada al-wada' lam yakun uktub fa'idah al-ula dhakara Syekhul Islam wa Ibnul Qayyim anna mabhas al-majaz بهذا الوضع لم يكن موجودا في القرون المفضلة إلا في آخر القرن الثالث ولم يستعمله الأئمة المشهودين لهم في الإسلام ولم يستعمله الأئمة المشهودين لهم في الإسلام kal Imam Malik wal Syafi'i. Walam yasta'milhu a'imma fi an-nahwi kasibawi wa bani wa Abi Amr. Lambat sekali untuk menulisnya, Faisal. Harus latihan menulis. Setiap hari harus ada latihan menulis kalian. Nulis Al-Quran, nulis hadis, ya, biar lancar tulisan. Lambat menulis, tinggalan. Ya. Dzakara Syekhul Islam Ibnu Qayyim anna al-majaza bi hadha al-wada' lam yakun mawjudan fi al-qurun al-mufaddalah illa fi akhir al-qarn ats-tsalits wa lam yasta'milhu al-a'imma al-mashhudin lahum fi al-islam kal-imam Malik wa Syafi'i wa lam yasta'milhu al-a'imma fi an-nahw kasibawi wa Abi Amr. Faedah tsani, أول من وضع لفظ المجاز في مصنف هو أبو عبيدة. في كتابه مجاز القرآن. وكذلك الإمام أحمد في كتابه الرد على الجهمية في قوله إنا نحن تنكر من الله dalam Al-Quran bahwa Allah menggunakan إنا نحن untuk dirinya, terada di situ untuk Jibril, ya. فإذا قرأناه فهذا Jibril kan, فاتبع قرآنه. Kata Imam Ahmad, hadza majaz ghair haqiqi, ay anna ma'nahu yajuzu ar-rajul al-wahid an yastakhdim nahnu bi ghairi nafsihi. Min al-alfaz ad-dalal 'ala al-jami', 'ala al-jam'. ولهذا اختلف تلاميذ الإمام أحمد إلى فريقين، منهم من قال إن الإمام أحمد قال بالمجاز، ومنهم من قال غير ذلك. والصواب أن المراد بالمجاز في كلام الإمام أحمد هو على خلاف ما استعمله المتأخرون من أهل النحاة. Ini faedah penting nih. Kalau enggak antum bisa sesat dalam memahami ucapan Imam Ahmad. Faedah kedua ini sangat penting. والصواب أن مراد الإمام المراد بالمجاز في كلام الإمام أحمد هو على خلاف ما استعمله المتأخرون من أهل النحاة. فائدة ثالثة، قال ابن القيم المجاز هو الطاغوت. المجاز يعني بحث المجاز هو الطاغوت، فإن الجهمية استخدمه لنفي أسماء الله وصفاته فسماه ابن القيم طاغوت. فائدة ثالثة، والشيخ ابن العثيمين لا يقول بالمجاز لا في القرآن ولا في السنة ولا في اللغة. والشيخ ابن العثيمين لا يقول بالمجاز لا في القرآن ولا في السنة ولا في اللغة. وإنما بحثه في بعض كتبه li sahih ma fi dhalika al-bahth min al-akhta'. Liyusahih ma fi dhalika al-bahth min al-akhta'. Baik. Ini secara umum ya. Sekarang kita bahas hakikah dulu ya. Sekarang kosongkan pikiran antum tentang majas. Sekarang kita fokus belajar al-hakikah. Sebenarnya faedah hakikah majas itu nanti saya berikan pas pembahasan majas. Jadi enggak apa-apa kalau antum ketinggalan. Sekarang fokus bahas hakikah dulu. Ya. Ya, afwan dari terlalu cepat ngasih faedah ya. Misalnya di pembahasan majas saja supaya enggak buyar pikiran. Sekarang kita bahas bab al-hakikah dulu. Kata beliau, yanqasimul kalam min haythul isti'mal ila haqiqatin wa majaz. Ya, beliau membahas ini bukan berarti beliau punya pandangan tentang adanya majaz. Fal haqiqatu hiya al-lafzu al-musta'malu fi ma wudi'a lah. Definisi haqiqah adalah sebuah lafaz yang digunakan untuk makna lafaz tersebut. Maksudnya makna yang tersurat, itulah haqiqah. Contohnya asad lil haywan al muftaris. Asad adalah sebuah nama, penamaan, sebutan untuk hewan yang bertaring. Ada apa arti asad? Singa atau harimau? Singa. Ada harimau yang tak bertaring? Hah? Enggak ada. Kalau ada berarti apa namanya? Kambing. Baik ya. Pada dasarnya demikian. Bisa keluar dari makna asal ini karena qarinah-qarinah yang mereka sebutkan dengan al-majaz. Ya. Semua orang paham kalau saya, kalau ada yang berkata zat ahsad, asad. Ya. Langsung yang terbayangkan di pikiran orang bahwa adalah hewan muftaris. Kalau kita katakan baqarah, nah, seorang memahami ini maksud dengan al-Baqarah. Ya. Tidak ada kalimat al-Baqarah, tapi ini maksud selain apa yang dipahami oleh manusia. Berarti itu namanya hakikah, sebuah kalimat, sebuah lafaz yang digunakan untuk dirinya, untuk lafaz itu sendiri. Baqarah, apa arti Baqarah? Ya, Baqarah. Tidak bisa kalimat Baqarah ditarik untuk selain Baqarah. Jelas ya, fima wudi'a lah. Fa kharaja biqaulina al-musta'malu al-muhmal. Al-muhmal. Kalimat kita al-musta'mal ini mengeluarkan al-muhmal. Apa itu muhmal? Muhmal dhiddu al-musta'mal. Kalimat yang tidak dipakai. Days, tidak ada kalimat days bagi orang Arab. Ya. Apa days? Yeah. Oh, this atau dibalik asadu menjadi das'un. Ini muhmal, kalimat yang enggak punya makna dalam bahasa Arab. Tidak punya makna. Ya, yeah. Kalau asadun ya yeah, punya makna untuk dirinya. Apa itu? Hewan al-muftaris. Hakikat adalah sebuah lafaz yang digunakan untuk mana? Dirinya yang tersurat. Nah, kalau muhmal, kata yang kalau bahasa mudahnya muhmal ini kata yang enggak punya arti. Enggak ada makna. Ya. Tidak ada makna. Tidak ada arti. Ya, itu muhmal. Musta'mal kata yang punya arti untuk dirinya. Ya, karena terkadang ada sebuah kalimat dia pada dasarnya maknanya A, tapi terkadang dia digunakan untuk makna C. Tapi itu keluar dari hukum asalnya. Itu pun dengan dalil-dalilnya. Jelas ya? Contohnya kalimat asad. Terkadang dia kinayah untuk seorang yang berani. Ra'aitu asadan yakhtubu alal mimbar. Saya melihat asad singa sedang menyampaikan khutbah di atas mimbar. Maka maknanya apa? Seorang pemberani. pemberani, seorang yang punya retorika yang luar biasa sedang berkhutbah. Di sini kita larikan maknanya dari mana al-musta'mal fi ma wudhi'alah, karena ada qara'in. Apa qara'innya? Al-haliyah, enggak mungkin singa ceramah di atas mimbar. Kenapa kita keluarkan makna asalnya itu kepada makna yang itu bukan asal dia, kepada makna yang lainnya? Ya, karena ada qara'in. Selama lafaz tersebut diterjemahkan, diberi dimaknakan kepada makna dasarnya, itu namanya hakikah. Tapi kalau makna kalimat yang hakikah diberikan kepada makna yang itu bukan makna dasarnya, itu namanya majaz. Nanti akan kita bahas majaz. Sebuah kalimat yang tidak punya makna, enggak punya arti, itu namanya apa? Muhmal. Nah. Qal wa kharaja bi qawlina fi ma wudhi'a lahu. Dan kalimat kami fi ma wudhi'a lahu mengeluarkan, ya kalau mau diterjemahkan kharaja ini kan fa'ilnya al-majazu. Kalau diterjemahkan kaku, dan keluar dengan ucapan kami fi ma wudhi'a lahu adalah majaz, kan kaku. Ya. Ucapan kami fi ma wudhi'a lahu ini mengeluarkan majaz. Karena majaz itu fi ma wudhi'a, ya fi ghairi ma wudhi'a lah. Ya, misalkan asadun. Apa mana ada asal asadun? Hewan muftari. Terkadang diberikan kepada khatib, seorang pemberani. Ra'aitu asadan fil masjid. Berarti apa? Dia di sini diberikan bukan fi ma fi ghairi ma wudhi'a lahu. Itu majaz. Ya. Jelas ya? Kemudian kata beliau wa tanqasimu, وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام لغوية وشرعية وعرفية. فاللغوية هو اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة. حقيقة لغة adalah sebuah makna yang digunakan dalam bahasa Nahu. Apa yang dimaksud dengan i'rab dalam Nahu berbeda dengan i'rab yang dimaksud dalam lughah. Secara lughah mana i'rab apa? Hah? Al-bayan. Ya. A'raba ma fi nafsi ay bayyana atau abana ma fi nafsi. Ya. Secara nahwu i'rab tidak demikian artinya. Haqiqah i'rab. Walafdhu al-murakkab al-ma'afan huwa taghyiru awakhir al-kalim li ikhtilaf al-awamil al-dakhilati 'alayha lafdhan aw taqdiran. Na'am. فخرج من قولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية. Jadi kalau ada sebuah kalimat secara hakikat lugawiyah dia memiliki makna A, secara hakikat syar'iyyah dia memiliki makna B, secara hakikat al-'urfiyyah dia memiliki makna C misalnya. Misal dzalik as-shalah. As-shalah dalam bahasa hakikatnya bermakna doa at-talab. Maka kalau ada orang Arab mengucapkan as-salah, maka apa maknanya? Orang Arab yang paham bahasa Arab tentunya adalah doa pada dasarnya demikian. Ya, bisa keluar dari hakikat ini dengan qara'in. Karena manusia berbicara ada yang terkadang sebuah kalimat yang dia gunakan ala haqiqati ha al-lughawiyah, terkadang dia maksudnya adalah haqiqah al-urfiyah. Uruf, kebiasaan. Nah. Yang kedua, wal haqiqah asy-syar'iyyah, hiya al-lafdhu al-musta'malu fi ma wudhi'a lahu fi syar'. Ini pembahasan mudah. Ya, pembahasan mudah. Majaz yang nanti yang perlu banyak penjelasan. Sedangkan haqiqah syar'iyyah adalah sebuah lafaz yang memiliki suatu makna secara syar'i. Itu arti haqiqah asy-syar'iyyah. Ucapan kita fi syar' mengeluarkan al-lughawiyah wal urfiyah. Karena terkadang ada sebuah kalimat seperti saya sebutkan tadi, secara syar'i dia memiliki suatu makna, tapi secara bahasa dia memiliki makna yang lain, dan secara uruf dia memiliki makna yang lain lagi. Ya, maka kita harus pandai-pandai. Kalau ini dalam bahasa syar'i, berarti kita bawakan terjemahkan dia kepada maksud syar'i. Tapi kalau ini dalam maksud konteks pembahasa, berarti diterjemahkan kepada maksud al-lughawi. Jelas ya? قال مثال ذلك الصلاة. الصلاة فإن حقيقتها الشرعية أبا al-aqwal wal-af'al al-ma'lumah al-muftataha bitakbir al-mukhtatama bitaslim. Berarti kalau ada salah dalam pembahasan syar'i, apa pembahasan syar'i? Al-Quran, hadis, ya, bahasa ulama yang sedang membahas ahkam syar'iyah, maka makna salah di situ bukan ad-du'a wa talab, karena kita di pembahasan asy-syara', atau kecuali dia di pembahasan syara', tetapi yang dia maksud dengan as-salah di situ ala haqiqatuha al-lughawiyah, itu pun dengan dalil. Ya, pada dasarnya sebuah hukum, sebuah kalimat, dia tidak dikeluarkan dari makna dasarnya kecuali karena ada dalil, ada qara'in. Jelas ya? Kalau pada kalimat salat dalam bahasa syar'i, maka dimaknakan dengan makna syar'i, tidak boleh dimaknakan dengan makna lughawiyah kecuali ada dalil yang menerangkan bahwa dimaksud dengan as-salat di sini adalah al-lughawiyah, bukan secara syar'iyah. Demikian pula sebaliknya. Untuk menutup pintu ahlu ta'wil min al-asy'ir wal maturidiyah was salimiyah. فتحمل في كلام اهل الشرع على ذلك. Berarti kalau ada pembahasan syar'i, ada kalimat salat dalam pembahasan syar'i, maka ini maksud dengan salat di situ apa? Al-aqwal, al-af'al wal-af'al al-ma'lumah al-muftataha bitakbir wal-mukhtatama bitaslim. Naam. Yang ketiga al-haqiqah al-'urfiyah. Al-'urfiyah, penggunaan kebiasaan suatu kaum. Ya. Apa itu al-haqiqah al-'urfiyah? Huwa al-lafdhu al-murakkab huwa al-lafdhu al-musta'malu fi ma wudi'a lahu fi al-'urf. Dia adalah sebuah kalimat yang memiliki makna, yang diberikan makna tertentu, yang bermakna tertentu menurut 'urf, kebiasaan penggunaan. Enggak mungkin kalau kalimat kaum ini lebih dihilangkan saja, karena yang masuk 'urf di sini, uruf, ada uruf Al-Quran, ada uruf hadis, ada uruf Al-Quran, ada uruf lughah, ya, ada uruf manusia. Contohnya misalnya kalimat dabbah. Kalimat dabbah secara bahasa dan syarak bermana apa? Yang melata di permukaan bumi. Kullu ma dabba minat fil'ab. Dengar dulu, dengar. Jangan nulis dulu. Ya. Dabbah secara bahasa dan syarah ini setiap sesuatu yang melata di permukaan bumi. Tapi secara uruf, kebiasaan dalam bahasa orang berbicara, kalimat dabbah adalah hewan ternak. Kalau ada orang Arab bilang indi dabbah, ya, dengan bahasa Arab, ini maksudnya apa? Unta atau sapi, kambing dan yang semisal dengannya. Ya, bukan yang mencakup manusia. Maka kita bawakan kepada mana hakikah al-urfiyah di sini. Bagaimana kita bisa tahu makna di sini untuk hakikah lughawiyah, bukan untuk hakikah al-urfiyah, atau kepada hakikah syar'iyah, ya, bukan kepada hakikah al-urfiyah? Ini dengan qara'in dan melihat kepada makna dasarnya. Jelas kan? Baik. Fa kharaja biqaulina fil 'urf al-haqiqah al-lughawiyah wa syar'iyah. مثال ذلك الدابة دي شنو بلاسم الدابة فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوانات فتحمل عليه في كلام أهل العرف. يعني maksud dengan dabbah dalam uruf kebiasaan orang Arab adalah hewan yang berkaki empat. Adalah hewan yang berkaki empat. Maka kalau suatu uruf ahli uruf berbicara dan menggunakan kalimat dabbah, maka kita maknakan kepada makna yang mereka maksud. Yang memang manusia kalau bicara sekarang dengan dabbah yang mereka maksud adalah itu. Ya, tapi kalau ada ahli lughah sedang menyebutkan kalimat dabbah, maka kita bawakan makna dabbah di sini kepada hakikat al-lughawiyah. Ya. Dan Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab, berarti kalimat dabbah dalam Al-Qur'an pada dasarnya mencakup apa? Zatul arba' minal hayawanat. Ya. Namun yang rajih bukan mesti zatul arba', tapi kullama dabba minal ard. Bukti firman Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Ini mencakup ini semua yang melata di permukaan bumi, semua yang sudah Allah atur rezekinya. Ya, jadi enggak mesti empat kaki, karena banyak hewan yang faminhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlihi wa minhum man yamshi ha amin. Antum hafal suratnya? Ha? Baik, bukan pembahasannya nanti. Antum hafal suratnya? An-Nur hafal? Hafal. Wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in. Ya kan? Fa minhum man yamshi ala batnihi atau ala rijlaini? Ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba'a. Ini kembali ke mana? Dabbah. Wallahu khalaqa kulla dabbah. Padahal Allah katakan minhum man yamshi ala batni wa minhum man yamshi ala rijlihi wa minhum man yamshi ala arba, menunjukkan dabbah tidak mesti zatu al arba. Jelas? Ini yang radhi. Wallahu a'lam bishawab. Fatuhmal alaihi fi kalam ahli al-'urf. Wa fa'idatu ma'rifati taqsim al-haqiqa ila thalathati aqsam. Faedahnya kita memahami pembagian bahwa kalimat itu terkadang maknanya diberikan kepada hakikah, bahwa hakikah kalimat itu ada hakikah lughawiyah, ada hakikah syar'iyyah, ada hakikah al-'urfiyyah. Faedah kita mengetahui ini, mempelajari ini adalah an-nahmila kulla lafdhin ala ma'nahu al-haqiqi fi mawdhi' isti'malihi, sehingga kita bisa menempatkan, bisa kita terjemahkan, kita bisa mengartikan setiap kalimat itu sesuai dengan hakikahnya. Oh, kalau ini sedang berada di suatu kalimat sedang berada di pembahasan syar'i, berarti makna kalimat di situ kita bawakan kepada hakikat syar'i, syar'iyah, jangan kita bawakan kepada hakikat al-lughawiyah, kecuali dengan dalil. Kita melewati sebuah kalimat as-salah dalam Al-Qur'an. As-salah secara hakikat syar'i adalah al-aqwal wal-af'al al-ma'lumah al-muftataha bi takbir al-mukhtatama bi bitaslim. Sedangkan secara al-haqiqah al-lughawiyah maknanya apa? At-talab wa du'a. Ya. Maka kita terjemahkan di situ dengan makna hakikat syar'inya. Kan al-asl li anna hadha huwa al-asl. Ya. Aslul kalam haqiqatuh. Itu makna ucapan ulama. Hukum asal sebuah kalimat diartikan sesuai dengan hakikahnya. Makna dasarnya. Ya, makna dasar salat dalam syar'i adalah demi yang tidak kita keluarkan dan kita tidak keluar dari hakikahnya satu kalimat kepada hakikah di luar pembahasan kecuali dengan dalil. Di sana ada beberapa kalimat as-salat dalam Al-Qur'an tapi maknanya ala haqiqatiha al-lughawiyah. Kenapa? Karena ada dalil yang menerangkan. Jelas ya? Hukum asal al-kalam ala haqiqatihi la yukhraj min haqiqatihi ila haqiqati ghairihi ya illa bidalil. Jelas ya? Baik. Jangan jelas-jelas kemudian antum enggak jelas. Jelas? Hah? Apanya yang jelas? Apa itu? Apa arti hakikat? Ahsan. Sebuah kalimat yang memiliki makna tertentu yang diberikan untuk kalimat tersebut. Ya. Sebuah makna yang khusus untuk sebuah kalimat tersebut pada hukum asarnya. Jelas ya? Baik. Ya, hakikat terbagi menjadi tiga. Ada hakikat urfiyah, ada hakikat syar'iyyah, ada hakikat lughawiyah. Pentingnya kita mempelajari ini agar kita bisa menempatkan sebuah kalimat itu, setiap kalimat itu sesuai dengan hakikatnya. Ya, kita bisa membawakan makna suatu kalimat kepada makna hakikat syar'iyyah, kepada makna hakikat al-lughawiyah, kepada makna hakikat al-'urfiyyah. Jelas ya? Baik, sekarang misalkan ada orang menyatakan ra'aitu dabbah. Apa artinya berarti? Hah? Ra'aitu dabbah fi sahara. Apa artinya? Saya melihat ada dabbah di sahara. Atau ra'aitu dabbah. Apa maknanya berarti? Hewan ternak, dilihat dulu. Ini dia sedang berbicara sesuai dengan uruf atau secara bahasa. Kalau secara bahasa mencakup kullu ma dabba fil ard. Tapi secara uruf yang namanya dabba adalah hewan ternak yang memiliki empat kaki. Afwan, enggak mesti hewan ternak. Hewan yang memiliki empat kaki. Ya orang Arab pasti yang mereka maksud kalau berbicara sudah menjadi uruf dalam bahasa mereka, percakapan mereka. Uruf itu suatu makna yang sudah dipahami dan dimaklumi oleh suatu kalangan. Ya, oleh suatu kalangan atau satu lingkungan. Ya. Misalkan kalimat uruf orang Banda Aceh, apa yang beda misalkan? Sebuah kalimat di Banda Aceh dia punya satu makna, di luar Banda Aceh punya makna yang lain. Apa contohnya? Kakak misalkan. Kakak di Aceh adalah saudara perempuan. Antum ke mengasar, kakak itu adalah saudara laki-laki. Ya. Yeah. Berarti kalau ada orang yang Sumatera bilang kakak, maka maksudnya apa? Saudara laki-laki. Bawa kepada makna uruf mereka. Ya. Yeah. Kalau orang Makassar, Sulawesi menyatakan kakak, ini maksud mereka adalah saudara laki-laki. Jelas kan? Ini ma'ruf, ma ta'arafa 'alaiha ta'ifah minan nas. Ini ma'ruf. Tapi enggak mesti ta'ifah, karena Al-Quran pun punya uruf. Ya, uruf hadis, ya, uruf Al-Quran, uruf lughah. Jelas ya? Jadi kalau urufnya manusia dari kalimat dabbah adalah Zatul Arba, maka kita terjemahkan di situ yang dimaksud dengan kalimat dabbah adalah Zatul Arba. Tapi kalau dia seorang yang sedang menjelaskan pembahasan lughah, dia menyatakan dabbah, berarti yang dimaksud di situ apa? Ulama dabbah fil arf. Naam. Mungkin juga ada orang Sumatera bilang kakak, maka kita bawa makna ya, ucapannya kepada ini maksud dengan uruf mereka, yaitu saudara laki-laki. Kalau ada orang Sulawesi yang berbicara tentang kakak, berarti kita bawa makna kepada uruf mereka. Jelas ya? Baik. Baik, uktubul fa'id. Haqiqatu syara' muqaddamah. Muqaddamah. Haqiqatu syara' muqaddamah. Ala al-haqiqah al-'urfiyyah wal-lughawiyyah. مقدمة على الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية. Yeah. Jadi kalau ada sebuah kalimat dalam Al-Quran, dia kalau secara dari sisi syar'i dia memiliki suatu makna, dari sisi lughawi dia punya makna lain, dan secara urfiyah dia punya makna lain. Maka kita terjemahkan dia dengan hakikat syar'i syar'inya. Yaitu Al-Quran nazala li bayani syara' wa laysa li bayani al-lughah wal 'urf. Naam. والترتيب والترتيب في هذا حقيقة الشرع مقدمة ثم حقيقة عرفية ثم حقيقة اللغوية. Ini saya ترتيب. Kalau ada semua kalimat, dia bawa ke mana dulu? Syar'iyyah. Setelah itu dibawa mana ke urfiyah. Oh, enggak masuk juga. Baru dimaknakan dengan makna lughawi. Oh iya. Jadi paling tinggi apa? Haqiqah syara', kemudian haqiqah urfiyah, kemudian haqiqah lughawiyah. Naam. Wa hadha madhhabul jumhur. Wa khalafahu al-Hanafiyah. Sebagai contoh, misal hadis Aisyah. Ilmu praktek, belajar usul itu faedah. Biasakan ilmu praktek, jangan banyak taklik tapi bukan ilmu praktek. Hadis Aisyah, haitsu qalat dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alayya faqala hal 'indaki syai'. دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي فقال هل عندك شيء فقلت لا فقلت لا فقال إذن أنا صائم فقال إذن أنا صائم فقلت فقال إذن أنا صائم أتعين شاه. Suatu ketika Nabi SAW masuk ke saya, kemudian beliau bertanya, apakah ada sesuatu, maksudnya makanan atau minum? Nah, makanan. Maka aku jawab, tidak ada ya Rasulullah. Setelah itu Nabi mengatakan, kalau demikian saya sha'im. Saya sha'im. Di sini kan khilaf ulama. Apa yang dimaksud oleh Nabi ana sha'im? Apakah ala haqiqah al-lughawiyah atau ala haqiqah syar'iyah? Kalau haqiqah syar'iyah, apa arti puasa? Al-imsak. Anil muftirat, ya, anil muftirat atau anil muftirat atau ma yang kusuhu min tulu'i al-fajr as-sadiq ila ghurubi syams ta'budan lillahi azza wa jalla. Itu definisi hakikah as-sawm fi asy-syara'. Sedangkan hakikah shaum secara bahasa apa? Al-imsak. Apakah al-imsak anil akal ataukah al-imsak anil syurub ataukah al-imsak anil kalam? Ini nazartu li rahmani shauma. Karena sebelumnya baru memakan kurma Maryam kan. Nah, sebab khilafnya di sini letaknya. Sehingga keluar dari situ pembahasan apakah kalau puasa sunnah wajib memalamkan niat atau kubah boleh di siang hari selama dia belum melakukan pembatal puasa. Ini salah sebabnya. Para ulama khilaf dalam memahami ana sha'im. Ana sha'im lughawiyah atau ana sha'im syar'iyah di sini. Jelas ya? Kalau sha'im syar'iyah ya. Madhhabul jumhur ala haqiqati syara'. Jumhur ulama menyatakan shaim di sini shaim syar'i. Maka diambil hukum darinya hukum syara'. Oleh karena itu mereka membolehkan puasa sunnah. Memulai puasa sunnah setelah fajar as-shadiq sebelum zawalu syams dengan syarat dia belum melakukan pembatal puasa. Walaupun dia belum memalamkan niatnya. Jam 9 baru berniat puasa. Boleh dengan syarat belum zawalu syams dan antara fajar shadiq sampai jam 9 tadi dia belum memakan atau belum melakukan pembatal puasa. Apa dalilnya ini? Nabi menyatakan idzan ana shaim. Kalau demikian saya berpuasa. Beliau Rasulullah. Bahasa beliau dibawakan kepada makna syar'i. Berarti puasa di sini adalah puasa syar'i. Berarti sah seorang memulai puasa setelah fajar shadiq. Karena Nabi yang mengucapkannya dan dibawa kepada makna hakikatu syar'. Sebagai ulama enggak, yang maksud di sini lughah. Tidak berpuasa maksudnya beliau berarti tidak makan karena enggak ada makanan. Bukan berarti beliau baru memulai puasa. Baru mulai puasa. Tetapi beliau memang sudah puasa. Ya, sudah tidak menunjukkan beliau belum meniatkan puasa di malam hari. Beliau sudah meniatkan puasa di malam hari. Kemudian mungkin ada suatu pertimbangan beliau ingin membukanya, ya. Ketika beliau masuk ke Aisyah menanyakan ada sesuatu makanan di rumah. Aisyah menjawab tidak ada. Maka beliau menyatakan kalau demikian saya shaim menahan diri dari makan. Tidak menunjukkan beliau tidak memalamkan niat. Hanya sekadar bermakna secara lughah. Saya berarti tertahan dari makan. Jelas ya? Sebab jadi perselisihan. Paham? Jelaskan. Apa yang antum pahami? Si Soim sebagai ulama mengatakan ini maksud hakikatnya syar'i. Dan sebagai ulama mengatakan di sini lubawiyah. Terus apa hukum yang lahir dari dua pemahaman ini? Ulama mengatakan di sini syariah mereka berpendapat bolehnya melihatkan uang tunda di siang hari. Ahsan. Karena Nabi menyatakan, saya kalau demikian saya berpuasa. Berarti meniatkan puasa setelah fajar shadiq itu masih itu dianggap shaum. Dengan tentunya dia belum menyentuh pembatal-pembatal puasa. Ada yang minta, oh enggak, maksud shaim di situ secara lughah. Kalau secara lughah ia menahan diri dari makan, bukan berarti beliau memvonis diri beliau sedang berpuasa syar'i. Berarti setelah itu dia bukan berarti beliau ingin menerangkan hukum bahwa boleh mengawali niat puasa setelah subuh, karena beliau sekedar menyatakan shaim lughah, secara lughah tidak makan karena tidak ada makanan. Bukan beliau ingin menyatakan saya berpuasa, tapi maksudnya saya berarti tidak makan karena enggak ada makanan. Jelas ya? Maka kalau demikian tidak bisa dijadikan dalil bolehnya mengawali niat setelah salat subuh ya. Jelas ya? Jumhur menyatakan hakikat syarak, maka mereka membolehkan. Sedangkan Imam Malik dan selainnya menyatakan di sini hakikah lughawiyah. Ya, yang rajih di sini adalah hakikah asy-syara', karena hakikah syara' muqaddamah ala hakikah lughah. Akan tetapi hadis ini sudah ada sharifnya. Itu hadis Hafsah inda Abi Dawud. Ya, yang menyatakan la salima liman lam yubayyit as-siyam, ya. Yubayyit an-niyyah. Ya, contoh lainnya adalah kalimat solah dalam Al-Quran. Itu muqaddamah al-haqiqah lughawiyah. Kecuali ada dalil ya, atau qarinah bahwa ini maksud dengan sebab makna di situ adalah makna lughah. Jelas? Jelas ini? Tapi faedah. Istilahatul fuqaha wal ulama tuhmal ala haqiqatin urfiyah kal fiqh. Istilahat al-fuqaha wal-ulama tuhmal ala haqiqah urfiyah kal-fiqh. Fiqh secara bahasa apa? Al-fahm. Al-fahm. Tapi setelah istilah fuqaha tidak demikian. Fiqh adalah al-ahkam atau ma'rifatul ahkam al-ilmiyah. Ma'rifatul apa? Ma'rifatul al-ahkam al-amaliyah bi adillatiha tafsil syar'iyyah bi adillatiha tafsiliyah. Naam. Maka istilah mereka dibawa kepada makna uruf, karena ma ta'arafa 'alaih. Ma ta'arafu 'alaih. Walihada na'rif khata'a man qala, walihada na'rif khata'a man qala. Oleh karena itu kita mengetahui kelirunya orang yang mendefinisikan sholat. Dia bilang sholat secara bahasa kata mereka at-talaq biasanya kan, atau ad-du'a. Kemudian dia bilang wastilahan, secara istilah ini ucapan yang keliru kata para ulama. Karena sholat pembahasan syar'i atau pembahasan istilah. Kalau istilah itu uruf menurut sebagian manusia, sedangkan sholat adalah kalimat syar'i, maka tepatnya ta'rifus sholah lughatan wa ta'rifus sholah syar'an, bukan istilahan. Karena istilahan itu adalah uruf, wal uruf itu mastalah alaihi ta'ifah minan nas. Dan as-salah ini bukan istilah ta'ifah, tapi istilah syar'i syariah. Maka kalau kita menyatakan definisi salat secara bahasa doa, definisi salat secara syar'i adalah ini. Jangan kamu katakan definisi salat secara istilah, karena salat bukan kalimat istilahiyah, tetapi dia istilah kalimat syar'iyah. Jelas? Nah. Karena ini istilah itu terbatas. Maksudnya itu terbatas menurut suatu kaum, tidak kaum yang lain. Demikian juga definisi iman. Ta'riful iman lughatan kada wa kada. Wa ta'riful iman syar'an kada wa kada. Jangan kamu katakan wa ta'riful iman istilahan. Kenapa? Karena iman pembahasan syarak, bukan pembahasan istilah. Jelas ya? Jelas. Ini diingatkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, ya. Dan banyak masyekh dan ulama masih menggunakan istilah demikian. Dan Syekh Bakar Abu Zaid seorang ahli bahasa, di masa ini yang diakui oleh para ulama di antara Syekh Utsaimin sendiri. Dan Syekh Utsaimin sendiri masih sering seperti itu. Rahimahullah taala. Ya, dalam kitab-kitab beliau Ta'rifu al-Imam Istilahan Ta'rif. Ini pada pembahasan agama. Bukan berarti kita lebih tahu dari Syekh Utsaimin. Yang pertama, ya, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Ya, kita pun tahu karena ada orang yang lebih berilmu dari Syekh Utsaimin mengingatkan kita, Syekh Bakar Abu Zaid. Ya. Yang kedua mungkin Syekh Utsaimin sabaqul lisan atau sabaqul qalam atau ya yajri ala ma jara alaihi an-nas. Ya, untuk berjalan di atas sebuah istilah atau sesuatu yang para ulama sudah terbiasa dengan bahasa itu. Jelas ya? Baik. Baik, dengan ini jelaslah bagi kita tentang pembahasan hakikat. Besok satu persatu besok terangkan apa itu hakikat bersama ta'liqatnya ya. Naam, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, syarwala anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.